Wong Gus Mbak mau berarti pulang ditamoni kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham badhanan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Hadratil afadil, sadatil masyayikh wal habaib al-aizza' wa fil muqaddimah sahibul fadilah al-ra'isul am li jam'iyati nahdlatul ulama' Yai Haji Miftahul Ahyar di Ma'izu, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat khususnya yang terhormat dan yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Zainud Tauhid dan segenap pejabat yang hadir, baik TNI, Polri maupun sipil, termasuk Pak Bupati Rembang, teristimewa Ibu Nyai Maimun lan sedaya putra wayah ingkang kawula mulyakaken, para hadir, para mutaharrijin wa mutaharrijat Pondok Pesantren Al-Anwar, santri-santri Al-Anwar maupun santri-santri yang di luar Al-Anwar, hadirin hadirat rahimakumullah, pareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Taala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sareng-sareng panjenengan mengeti 100 harinya wafatipun Mbah Kiai Maimun rahimakumullah. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir dalu punika ingkang ngetingalaken mahabbah lan tresnanipun dhateng Kiai Maimun saha keluarga, mugi-mugi mangke kita sedaya dipun giring teng mahsyar kalian panjenenganipun dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya, kula niku nek kepanggih kenake cara Jawa pun nek niru Gus Bahak niku cara Indonesia. Kalau nak cara Indonesia, itu iso viral adalah. Cara Jawa, orang Jawa tak sing paham. Jadi saya itu kalau melihat Kiai Maimun itu, saya timbul pertanyaan. Lah nek nyawang Kiai Maimun nae, koyok ngene. Dahipo umpamane nyawang Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek sampean nyawang Kanjeng Nabi kadoan sing cedhak mohon gememun. Diarani sempurna wong menusa. Tapi menurut saya itu paripurna beliau itu. Bukan hanya ngalim. Nek ngalim kathah wong sing isih bocah mawon ngalime ra karuan. Tapi mboten ngalim, mboten ngalim to. Masya. Kula niku nyawang Kiai Maimun niku pun mboten usah ngomong blas. Kula sengaja niat kalih keluarga kula mriki niku ngajeng matur-matur lah ana curhat bareng ngoten nika. Kadang-kadang ana wong P3 sing gak karupan ngoten nika ajeng kula wadulna ngoten karo kula niku. Tekan mriki blas ora muni nyawang Kiai Maimun pun ilang kabeh sumpek-sumpek niku. Iki lagi nyawang Kiai Maimun ngene. Nah, nyawang Kanjeng Nabi kaya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi niku kaduan nek sanjang banjang bayang lo kaduan lah kaduan wis 15 abad temen bayang lagi kan Kiai Maimun mawon dai ge kata dai ge kata tapi yang wajah dan profilnya sendiri dakwah itu orang angel golek Kiai Maimun itu pribadinya sendiri dakwah dalam bahasa Indonesia namanya menarik. Yang melihat wajahnya menarik. Yujadzibuna. Kulo ngate ngejaki Kiai Kenom. Kiai Kenom sing kawene ning kulo. Iki rugi nek awake dhewe gak melok ngaji langsung ning gone Kiai Maimun. Ayo njaluk tulung putrane Gus Gopur. Ngaji ning Kiai Maimun ngaji hadis musafsar. Nek wau dingendikake Kiai Taiful Loman niku mboten mok soal materi. Kiai Maimun ngilmu lumane ra karuan. Begitu matur njaluk ngaji langsung. Ayo jam semene jam semene. Langsung ngaos tenan niku. Kulo niku gadah sanad kantek ke tangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Mbah Maimun Zubair. Senayem kula mbok. Cek ngene lah. Ora ayem pokoke. Oh to yuk sarul mar'u aman ahab. Bu ajeng sampean bantah. Dalile sokeh apa ora? Takokno Gus Baha. Niku sing bagian dalil niku. Kula wis suwe ra tau dalil. Ampean dadi napa mawon iso dadi santrine Kiai Maimun. Niru apa ya? Kiai Maimun niku dadi Dan Ramil Monta, nate. Dadi kepala TPI. TPI niku tempat pelelangan ikan. Nate. Dadi tentara tahu, dadi apa-apa tahu, dadi nomor-nomor. Dadi politisi karirnya sampai pusat. Karirnya sampai pusat. Napa niki ra? Gus Kamil iki paling tingkat 2. Gus Yasin tingkat 1. Kiai Maimun tingkat pusat. Niku wau, Pak. Tauhid ini salah satu murid politiknya Pak Tau, napa Kiai Maimun itu ya, sing saat ini jadi wakil menteri ini, Dainu Tauhid, sampai tak kok akhir. Mengajarkan, sampai nek jadi politisi, sampai iso melu carane berpolitik Mbah Maimun. Tak kok sapa? Tak kok Kiai Ubab, tak kok Kiai Kamil. Berpolitik yang beretika. Tak niki kata politisi-politisi yang tidak beretika. Kiai Maimun menjadi anggota MPR Republik Indonesia yang pada waktu itu merupakan lembaga tertinggi negara. Santrinya tidak hilang. Tetap orang menghormati beliau. Tidak hanya sebagai politisi, tapi sebagai kiai. Santri ini digawu. Sampai dadi napa malih? Dadi pedagang. Laget niru Kiai Maimun. Kula bak-bak teng kene pundi-pundi kula ngomong soal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia. Niku sampai viral. Ora kalah kula kalih Gus Baha. Niku viral kula. Dan itu kebetulan sekali. Niku sing memper niku Kiai Maimun. Jadi saya kira abad ini Kiai Maimun itu mujadid itu ya Kiai Maimun menurut kula. Menurut sampean terserah. Negara demokrasi, berbeda pendapat ndak apa-apa. Untuk wong ini mujadid. Minimal mujadid NU nggih niki. Kiai Maimun. Kiai Maimun itu manusia sekali yang manusiawi sekali. Yang memuliakan manusia tanpa melihat pakaian, tanpa melihat atributnya. Apakah dia seorang kiai, seorang santri, seorang pejabat tinggi, seorang rakyat jelata? Seorang yang imannya kuat, seorang Habib, apalagi, nih, pun gombal lama kayak pulau mohon, sing mambu liberal ini, ditompok ya, dengan tangan terbuka, malah kulo niku dipromosikan tepundi-pundi niku, janji kulo onten yang mbak pidato, niki onten Pak Lek pulau ini. Mustafa, mesti ngoten, pamer-pamer nopong. Jadi kalau malah terkenal, ini gara-gara beliau. Ya sampean ketipu ya lah pokoknya sing mempromosikan Kiai Maimun kasil tenan. Mung sing ngundang Kiai Maimun bener sakit ngundang kula. Barokah ini dipromosekno Kiai Maimun. Uti-uti. Masyaallah. Kula niku ndelok tamune Kiai Maimun. Sampeyan tinggal ya sing menangi Kiai Maimun. Tamune niku. Ora mok P3 tok. Wonten kiai niku sing tamune mek P3 tok. Tamune PKB tok. Niku wonten niku. Kiai NU tok niku. Kiai Maimun niku Golkar ya. Mertamu PDI ya mertamu. Ora PDI ya mertamu. Wala wala ya mertamu. Duh nggih. Wong kula niku gadah kanca Cina sing kek mah wangkang niku. Suwenenge ra kaluwen mergo soan Kiai Maimun diterima dengan tangan terbuka. Orang mau ono tok, meh pamitan ra oleh. Rumah sana khusus Kiai Mbak. Padahal Kiai Maimun nggih ngoten niku anggar ana tamu dindek ya mesan pun pamitan angel gak karuan dengan Kiai Maimun. Lha kok ngono seneng tamu niku tok mau sampean pun mbak angel nirune. Wong kok seneng tamu. Tamu padahal ngrepoti lho. Wong Gus Mbak mau mboten pulang ditamoni ya. Sampai tak kok ini yang nonton tiangnya yang saya urim. Kulo dilapori santri kulo, betul sepak. Lajeng sowan teng kerajaan, betul nangsal. Lho, kenapa gak oleh? Dipokoknya betul pun. Muat tengah aja. Wah, jenem galak ini udah. Lagi ya imam ini betul menolak tamu. Kulo dia, kulo kadang-kadang, ya Allah, wong-wong kumbok. Dua sakit si dek, bagi imam ini. Lho, nemoni tamu jam-jaman. Lho padahal nek pejabat-pejabat sampean tak akeh bupati ini lho gampang-gampangan cendak. Wah, menerima tamu wonten tanggale wonten jame kan jam sekian sampai jam sekian kan. Kayak memang ndang bebas merdeka ya. Sopo wae? Apa? Tuh ta. Wong kok ono sing seneng tamu iki kok ya aneh jaman sakniki lho. Nek mertamu ya akeh. Lah niki kula niku dikongkon mau idzah niku ajeng mau idzah sinten kira-kira. Wong jenengan sedaya potongan kok kiai kabeh. Saiki sampai iki paling cilik nih buyut kula niki. Niku masyaallah pidatone masyaallah. Ngkuli mubalik-mubalik Jakarta. Ini iki sing kula ajeng aturaken kali sing rumangsa ngaku dadi santri ini Mbah Maimun. Sing ora rumangsa ya wis aja ngrungokno. Aku mau ngandani sing rumangsa dadi santri ini Kiai Maimun. Mbah ning Al Anwar kene mbah di luar pokoknya sing kata sing do ngaku niku kata. Termasuk Pak Zain Tokit niku wae ora. Ngaku-ngaku tak. Nek kuwi mboten ngaku-ngaku malah ngaji ya. Niki buktine Gus Gofur niki. Jadi kita harus melestarikan ajaran tuntunane Kiai Maimun Zubair. Sing ngalim yang nganggo ilmune. Sing dai arane dakwah. Sing jadi wong biasa ya niru carane dadi menungso sing pancing kaya menungso umum. Ini perlu dilestarikan. Mergo kula mboten yakin beberapa tahun yang lalu ada Tuhan melahirkan lagi mbok alam iki kula mboten wali Gus Bah rada wali kada kula mbayangno apa isih ana stok apa isih ana stoke pribadi sing kaya Mbah Maimun ngalim akhlake luar biasa ngalimnya tidak tarap nasional internasional dikenal di luar sana Kiai Maimun dikenal malah orang-orang ulama-ulama luar itu datang ke sini bil barokah karo Kiai Maimun. Tidak itu saja tapi perilakunya bagaimana ada orang ngalimnya sebegitu mau menerima orang segembel saya sampai bayangan ini mau pun angel kok ijo gelem ya Kiai Maimun nampa Mustofa dapure ngono. Ini jadi Kiai Maimun bukan hanya alim alama, tapi Kiai ngamalake ngilmune. Ngamalake ngilmune. Sampai tingali dakwah ini. Sesuai kali ngilmune dakwah. Senajan mboten keluaran fakultas dakwah. Mergo fakultas e Mbah Maimun nggih langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah cara Kanjeng Nabi piye? Dan tingkat seperti Kiai Maimun itu sak niki nek kula sampean nggih duka tesih pinten taun malih mencapai tingkat. Kita sering mendengar ada ukhuwah patoniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Basariyah. Awak dhewe ini tekan pundi tingkate? Tingkat RT ae. Nek ukhuwah Nahdiyah wae ora iso. Apa meneh kok ukhuwah Islamiyah? Iku munggah pangkat. Nek ukhuwah Nahdiyah wae ora iso. Apa meneh ukhuwah Islamiyah? Nek ukhuwah Islamiyah ae ora iso, apa meneh ukhuwah Wathaniyah? Nek ukhuwah Wathaniyah ae ora iso, apa meneh ukhuwah Basyariyah? Ya Maimun pun teng dhuwur dhewe. Mulane ukhuwah Kiai Maimun niku ukhuwah Basyariyah. Tidak memandang lagi. Pe nganggep nek Kiai Maimun tokoh P3 kok wong P3 tok. Nggih. Liyane mboten wong PKB wong P3 kabeh nganggep tokoh mereka. Mulane ning muktamar sing dipilih Kiai Maimun. Kiai Maimun mboten purun. Mbok piye kok gak kersa iku? Mbok kuwatir dadi wakil presiden mbok piye? Lha niki kira-kira. Lu gak kersa. Nek ngakune kalih kula niku nggih mboten enak ya ambang. Iki Maimun niku masyaallah perasaane halus kan. Wong niku mboten enak lek. Wong niku P3 kok tempo niku. Ngoten. Lah jare kula lho mboten napa sing milih jenengan niku mboten P3 tok niku. Ono piye? PKB PDI barang niku do milih jenengan. Nggih kula di mboten niku. Dan kesal terus kaya ma'ruf. Ngilmune alhamdulillah Kiai Maimun tidak hanya sukses membangun santri-santri. Biasane kiai-kiai wong alim-alim niku mengabadikan dirinya dengan tulisan. Ada yang dengan tulisan, ada yang dengan mengkader santri-santri. Kiai Maimun dua-duanya. Mengabadikan ilmu dengan menulis dan juga dengan menciptakan generasi-generasi kiai di mana-mana. Kiai-kiai di mana-mana nih. Jadi kok umpama orang nulis niku sudah lestari. Sebab di sana ada janji wong nyawang Gus Bak itu kan. Ya mesti iki santrine sapa? Santri kasihan Kiai Maimun mesti ngono. Memang bukan hanya itu, lebih hanya Kiai Maimun. Putrane niku dua di kiai ape. Lan biyen teng mriki niku sing kaya ngoten niku nek mboten selepat ke Allahumma Allahu ya arhamu Kiai Harun. Kiai Harun putrane menurut ceritane Kiai Maimun putrane di kiai ape. Niku cerita sing ditiru Kiai Maimun. Dan putrane niku duwe keistimewaan dhewe-dhewe. Ora padha. Ora kabeh kaya Gus Ubab ora. Ora kabeh kaya Gus Gopur, ora kabeh kaya Gus Najib, ora kabeh kaya Gus Yasir, macam-macam mempunyai kemampuan semua dengan tidak meninggalkan pribadinya masing-masing sebagai kualitas asalnya. Wah, kekayaan yang luar biasa. Niki awake dhewe bareng-bareng muga-muga anak kula lan njenengan saged niru ndonga tok sampeyan niku. Sayange dongane ora pati mandhe. Lha sampeyan sak niki ingat temen iki ngaji kalih Gus Naji, sami karo ngaji karo Kiai Maimun Zubair. Wong mereka teng ngene Gus Gopur, dirami mawon. Gus Kamil niku senajan ketua DPRD, ketua DPRD, wah jenengan nek ketemu teng Rembang mereka, wah jas-jasan ngoten niku sampai pangkling sampean. Tapi sampai cebak kon mimpin tahlil langsung ketua DPR. Oh, kabeh iki saged. Gus Lopo intelektual terkenal ini. Ini barangan ini Gus. Gus Subak, Gus iki intelektual dari Al Anwar niki dua orang ini. Idulane kathah teng kene. Gus Lopo kan. Tapi Al Anwarnya terutama khususnya napa? Apa jenenge perasaan ini? Sasarannya apa ya? Elusan kiai, elusannya kiai Maimun itu ada semua, tampak semua. Merasa sampai kandani kulo ngerti, iki kosarang. Minimal kok kiai Maimun bentuk konti deh. Ada suatu ciri yang khas kiai Maimun itu wong liya terus sih bakas bangsa pilkada. Kiai Maimun dungane niku pun ndonga kali Gusti Allah nyuwun supaya Indonesia jadi pemimpin dunia. Jangkauannya itu luar biasa. Beliau entah melihat tanda-tanda mbah ngipi wallahu alam. Niki sing ngertos Kiai Taifur niki nek soal mbah mimpi mbah. Beliau ndonga itu mudah-mudahan Indonesia menjadi pemimpin dunia. Lah sak niki-niki pun ketok regemeng-regemenge dongane Mbah Maimun kasil niku pun ketok. Wong-wong sak niki do ndelok Indonesia kabeh. Indonesia semono gedene, pulone semono akeh, etnise semono akeh, agamane semono akeh, kok ya ana yaene gak kepruk-keprukan. Paling mok dimu tok ngono sing dikepruk polisi paling. Iki dong ngaji mriki sedoyo. Tiang-tiang dong ngaji to mriki. Piye carane? Lah sing kula kadang-kadang niku rada bingung. Ning kene dhewe iki sing meh dadekno kiyaine donya. Saiki meh kepengin dadi santrine wong kono. Niki sing kula bingung. Kula niku pun keng mriko nggih mpun kula. Iku sing arep dijikokno iku apa? Kula bingung. Wong-wong kono ameh ngaji rene kok kene ngeji. Niki kok ngomong kula niki nggih jiplak Mbah Maimun ngoten mawon. Sampai ampun ketoke kagum kalih kula ngoten. Boten niki kula jiplak ke Maimun. Wong kono kene ngaji ning kene. Ngaji soal bagaimana bisa hidup bersama dengan berbagai-bagai. Saniki mbuh isih ana apa ora? Kula nate pidato bareng Kiai Maimun. Teng kene Khatamane Al Iblis dengan Kiai Haris Sodakoh Semarang. Bar kula pidatur Kiai Maimun pidatur. Lha kula niku wong mustasyar NU ya, jadi sing kula bicarakan ke NU. Kiai Maimun pidatur. Kula niku mboten kaya lek mus ngoten niku. Lek mus niku nomor 1 NU. Kula mboten. Kula nomor 1 Garuda Pancasila. Dengar apa? Kiai Mem. Bukan orang Garuda Pancasila. Gak orang. Wah ini ku. Oh no dalil yang gaduk-gaduk non ini ku. Kok bisa plak-plak macam ni? Iki lah. Iki. Kok bisa plak? Masya Allah. Anak lari kene. Oh lungi ini. Anak lari pitulas. Nun. Kene sing kene ki patang puluh lima. Barang bisa. Masya Allah. Nanti PBNU ya bisa dimaknani. Apa nama Pancasila? Binika Tunggal NU, NKRI, Undang-Undang 45, Kiai Maimun pencetusnya, viral niku. Jadi, niki mesti ini Pak Zaidul Tauhid niki ngusul nol niki, itu jadi pahlawan. Kiai Maimun jadi pahlawan nasional, pahlawan nasional. Lu merekatkan orang sekian banyaknya gak gampang. Kiai Maimun datang ke pelosok-pelosok yang jauh di pelosok, bukan hanya didatangi, mendatangi. ana muskilah apa niku mau diakoni dhewe. Ale Pak Zainul Tohir tokoh P3 ini. Kerutan di P3 sing menyelesaikan Mas Maimun kabeh. Niku berdasarkan mboten kula lho. Berdasarkan Pak Tauhid. Mangke sampean cek malih kali Pak Arwani bareng niku. Sampean kurang percaya. Banyak lah, kalau tidak semua ya banyak lah masalah itu ya. Kiai Maimun pecah. Baikku. Ya tidak tuh teng pundi-pundi niku. Adem ayem. Lho. Niku diaturi kongkon serbanan merah putih kerasa padahal kula mana semua aku iso mbahni iku lha apa ngono isin aku kok dikon isin kei memu dadak mungkin masyaallah nek tindakan akhir-akhir nang ngitu lagu kebangsaan Indonesia raya berdiri tegak eh memu kekuatan dari mana itu. Apa ngerti nasionalisme? Bahwa kita buatan. Wong sarang tak ngerti nasionalisme. Iku rak Gus Bahak, Gus Wapur iki. Ya memang buatan sami kalih kula. Buatan ngerti nasionalisme itu dari barat isme-isme itu. Tapi pakai logika sederhananya kiai-kiai desa. Kula tidak tahu Jakarta ngoten. Saya tidak tahu nasionalis. Kebanyakan kiai-kiai desa-desa tidak tahu. Tahunya mereka Indonesia ini adalah rumahnya. Di situ kita bersujud, di situ kita menghirup udaranya, di situ kita akan terus semua di situ di situ. Jadi kalau ada orang kok nyawati omah dhewe, mesti wong ngarani gendeng. Apalagi kok ngerusak rumahnya sendiri. Karena itu ada fatwa jihad barang niko. Sekutu mau ngerusak rumah, kiai-kiai ini bangkit semua menyiapkan santri-santri. Bukan karena nasionalisme, karena dari awal. Jadi kalau nek belajar saking Kiai Maimun, saya kalau mengatakan bahwa kita ini santri-santri, terutama santri-santri NU itu adalah orang Islam, adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Ada orang Indonesianya yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia, bukan turis kita. Kita memang orang Indonesia. Pulau Maus biografi ini Kiai Hasyim Asy'ari nalika teng kene Mekah belajar kali kanca-kanca ning Pakistan dan Malaysia segala macam sering mereka itu di Multazam donga bareng untuk negerinya masing-masing kemerdekaan negerinya masing-masing itu rumah biyen ana Asy'ari ana M Top ngebom teng Indonesia amen sedikit dia bukan orang Indonesia. Indonesia rusak, dia enggak beli. Karena dia bukan orang Indonesia, bukan rumahnya. Tapi kalau kita, rela rumah kita di obrak-abrik, tentu wong mengatakan untuk ini. Dan itu diejawentahkan oleh Kiai Maimun dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang dimaklumi oleh orang awam. Dan ini kisah Gus Bak, ora durung pati iso. Yang mbak ini wong sing cerdas-cerdas, sing bangsa intelektual, sing iso nampa pengajian itu dia. Wong disa-disa, wong awam, angkat sing gak mudeng. Yakin. Makomin yang kutok ya mbak, senajan wong disa. Ini ku seneng banget nih, mbak ku wong disa jajah kutok, ini ku seneng. Selama ini wong kutok tok sing jajah disa. Padahal norma-norma Islam itu desa. Sampai nek percaya iso sampai ijir dengan cermin Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya dan perilaku budayanya orang desa dan orang kota. Sampai delok. Mangke akan toro. Ketoro banget. Kenapa bisa begitu? Karena umumnya kiai-kiai itu ning desa. Biyen mboten purun kompromi karo londo. Londo bening kutha, kene ning desa. Dan kiai-kiai itu sangat napa namine kalih desa niku sangat bangga. Mulane mriki pondok pesantren Sarang. Mereka Tebu Ireng. Kono Leboyo. Kono Loso. Kono Krabyak. Jenenge desa kabeh. guri-guri niki mawon rada engkek rada tutalibi al-anba mambaul ulum niki cacaran niki mawon niku tiru-tiru wong kutha tiru-tiru wong kutha nek biyen nggih pondok jenenge kang desane dan sampean bisa melihat sekarang budaya di desa dengan di kota lihat dengan ukuran ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing cendek-cendekan mawon Kanjeng Nabi ndawuhi supaya apik karo tamu niki sing apik karo tamu sing ngurmati tamu niku wong kutha apa wong desa sampean teng desa niku medhayah durung apa-apa wis disugahi wedang minimal teh pahit saanane ditokno kabeh wong kula gawe niku kluyuran kula niku wong kutha tapi kluyuran teng desa nek mandhane ning desa masyaallah gedang kluthuk sing isine gedhi-gedhi tokno kabeh pokoke mau kepengin hormat wong niku pangkana yuk minu billahi wa wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu tapi wis ora dalil neh dalil wong Jakarta mun mumbudaya kon apik karo tangga itu sing apik karo tangga wong desa wong kota ing desa nang mati ora usah pengumuman wong wedok-wedok nggo tenong dhewe moro niku sing kesipran wong kota malah tanggane mati era roh ana nggo tenong ngono bid'ah angkana yuk minu billah fal yukrim jarahu wong desa apa wong kota sampeyan nang medaya nang ngene kota durung-durung takok IKTP sampeyan teng desa ora melok nenggoni omah iku sing bangun omah tanggane ndikne melok munggah masang reng bareng padahal mau dikeki sego pencok ngono tok awan teng kene desa sampeyan goleki kabeh teng desa kabeh sayange niku wong desa neng kutho terus kepengin ngutak-ngutak ana diri kecuali satu Gus Bah. Gus Bah itu orang kota tidak bisa memaksa dia hebat ini pemberikan itu biasanya do engkek itu kayak rumah sana kota ini wah top terus wong desa dielek-elek desit desit wong desa terus isin desin saat ini digenti mau rasa dari kutit kutit temen genti ngoten wong kota sih nggak dinah itu wong kota wong desa api-api kok ukhuwah ape rukune rukun kesederhanaane yo sederhana mboten wonten wong kutha sederhana mboten wonten kula sampe sawang kula niki kutha cilik mawon kutha Rembang kula tengah kutha uripe niku nek sampean bandino kalih Gus Bah kan sederhana Gus Bah wong ketune yo ngono iku wae kula nganjur-nganjurno sederhana niku ndelok Gus Bah terus isin ya Allah aku kalah mbek Gus Bah soal sederhana niku niku mergo ki ambek desa kula kutho lah karep kula niku sing do ning kutho iku ayo ndesakno kutho dalam pengertian apa yang menjadi nilai-nilai baik desa dibawa ke kota jangan kita buang yang baik-baik dari desa ini hanya kepencet gemebiare kota. Lah niki wah ngantek soal dakwah publik niku yo niru kutho masyaallah nek gak dalil hadis sokeh apa ora gak gelem. Wis ngerti sokifae bareng masyaallah. Nek gak ngerti sokifae wis kurang payu pokoke. Lu ngerti ayat semene surat semene ing pojok kene ngerti halaman pojok semene lho ayat pojok ngerti Gatot niru kono kono ngumpu-ngumpu Gatot padahal calon desa ini sudah terbukti membawa banyak orang betul-betul ngajak banyak yang terajak oleh cara mengajak model desa banyak yang lari karena diajak dengan cara-cara setuju cek ora setuju sama aku. Kula wis kadung untuk kekuasaan mikrofon ngeten iki. Semena-mena kula. Jadi kula baleni maneh santri-santrinya Kiai Maimun baik yang ada di pondok, masih di pondok Anwar, maupun yang sudah mutakharrijin, mutakharrijat, maupun yang di luar hanya ngaku tok. Mari kita teruskan nilai-nilai yang diajarkan oleh Mbah Maimun. Sak isane. Dalam kapasitas kita pada waktu itu kita bisa meniru beliau. Ben sak niki nek ajeng napa-napa saged ngene, tesih tetep teng ngene Al-Anwar. Teng Al-Anwar ten Gus yang sekarang jadi kiai-kiai. Wis ora Gus neh. Nek kula kalih Gus Wani sih Gus. Wong-wong ndak ngerti, ndak wong-wong iki ora bener ngerti angger muni melek-melek ngono. Malah kula diundang Bapak Gus Musong. Ora ngerti jenenge Gus niku artine anake kiai sing orang urung pantes disebut kiai. Nggo rampung krang kok isih gum pantes diundang kiai, ya diundang Gus. Kaya Gus Mus ngoten niku. Biyen niku diundang Gus Ubab niku diundang Gus, sakniki Al Mukarrom. Murabbir arwahi. Nggih. Lah niki kiai resmi. Kula kene kan bapak kula Allah yarham Kiai Bisri Mustofa. Niku mboten wonten kaya bapak kula lucune niku. Marotuane niku sarang. Marotuane wong alim kok sarang. Dadi dicikuk kok sarang pancen sengaja. Mundut putrane Kiai Harun nggo nyebarno ilmu agama dengan Irman Kiai Khalil bin Harun. Bapak kula mergo selawase ngaji kali Kiai Khalil belas ora tahu keri sak menit mawon. Jadi pun tenguk-tenguk ngeten iki sak durunge Kiai Khalil munggah. Nanti absen sedinten pun mboten nate keri sak menit mboten nate. Kiai janji rawuh pun teng mriku. Mbah niku sebabe dokon napa pokoke dipek mantu ngoten. Kiai Khalil wafat. Iku bapak kula nek pidato. Kula niku nggih sedih, Pak, mertua kula pejah. Tapi nggih alhamdulillah. Nek Kiai Khalil mboten pejah-pejah, kula niki lak tetep Gus. Mboten nonton Kiai Bisri. Jadi pemikiran generatif niki kan niku. Golek hikmahe. Niki jenengan sinten mawon sing pengin golek ilmune Kiai Maimun saged tetep sowan teng kene sarang. Mboten ketemu Gus Najih, Gus Ubab, gak ketemu Gus Ubab. Gus Gopur, Gus Wafi, wong kathah. On Gus Edro. Nggih, manten kemawon. Kakean gedhe bos mangke sampeyan. Lali mangke nek sing penting dalu menika kumku awake dhewe tenan-tenan. Di aku balane Kiai Maimun Zubair. Nek awake dhewe ndongakno Kiai Zubair kok komplete temen. Potongane koyo ndongakno Kiai Maimun. Diguyu malaikat. Awake dhewe ndongakno Kiai Maimun supaya ngloberi teng kene awake dhewe. Padha karo kita awake dhewe nek selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes kebek kok isih diselawati terus ben kutah ngutahi awake. Manten kirang langkung ibun yo ngaku ing pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairun hadatul ulama wa nahdiin, wa khairu Indonesia wa Indonesiyin. Astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.